والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، الإخوة sekalian rahimakumullah, di poin kesabaran ini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menasihatkan kepada kita, fanbasiru as-sadiqu la yastawkhishu min qillati rafiq wala min faqdihi idza tash'aru qalbuhu murafaqatullah ar-ra'il al-awwal alladziina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-suhada was-salihin fatafarradu abdu fi tariqi talabi dalil 'ala sidqi talab. Orang yang berilmu, orang yang jujur di dalam berdakwah, dia tidak akan merasa ngeri dengan sedikitnya teman. Bahkan dengan tidak adanya teman, dia tidak merasa ngeri dengan itu. Apabila apa? Hatinya merasa bahwa dia bersama dengan generasi awal yang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada dan orang-orang saleh. Nah. Jadi seorang dai dia tidak merasa ngeri. Kalau memang dia tadi apa? Dia ikhlas. Dia berjalan di atas ilmu, maka dia tidak akan merasa ngeri dengan sedikitnya pendukung, sedikitnya pengikut, sedikitnya teman. Bahkan dia tidak merasa ngeri dengan tidak adanya teman. Nah, karena memang dakwah itu bukan untuk cari pengikut. Dakwah adalah menyampaikan al-haq, mengajak orang untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dari sini kita dapati bahwa kesabaran itu di atas jalan as-salam. Jangan sampai kita keliru. Banyak kelompok-kelompok dakwah itu menyimpang dikarenakan dia salah memahami makna kesabaran. Coba, berapa banyak ya dari kelompok dakwah itu ketika tanpa ilmu dia berdakwah sehingga menimbulkan kerusakan, menimbulkan fitnah di kalangan manusia, menimbulkan apa namanya keguncangan di masyarakat, sehingga dia kemudian apa, mungkin dia dipenjara, ditangkap oleh penguasa. Baru saat apa? Datang teman-temannya menghibur. Ya yang sabar, ini ujian dan sebagainya. Itu mafhum yang keliru tentang sabar. Bagaimana dia disuruh bersabar di atas kesalahan? Dia dipenjara, dia mendapatkan hukuman karena apa? Salah dalam berdakwah, kemudian dia dikatakan, jangan sabar. Ya boy, itu kan salah. Maka kesabaran itu ketika apa? Seseorang berada di atas jalan as-salam. Nah, ya, jangan sampai seseorang menempuh jalan khawarij kemudian apa? Dia bersabar atasnya. Nah, maka hendaknya orang itu melihat kesalahannya, ya tak? Kemudian dia mengadakan perbaikan atas kesalahan yang telah dia jalani. Ya, maka di sini ya, sederhana sedikit tetapi di atas kebenaran itu lebih baik daripada semangat banyak dalam penyimpangan. Nah, ya, maka ini adalah hal yang harus dipahami tentang makna kesabaran itu sendiri. Ya. Dan sabar adalah anugerah yang sangat luar biasa. Ma'u'tiya ahadun ata'an khairun wa awsa'a minas-sabr. Tidak ada seseorang yang diberi oleh Allah sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih besar dibanding ketika dia diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, lebih-lebih ini memang perkaranya perkara yang berat. Ya, sabar. Sehingga Allah pesankan kita untuk apa? Tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Mesti yang namanya dakwah itu ada gangguan. Pasti tidak mungkin. Nah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menutup ya sifat orang-orang yang beruntung adalah dengan kesabaran. Ketika kita belajar itu sudah ada gangguan, kita sabar. Ketika kita beramal, gangguannya lebih besar lagi. Ya, ketika kita berdakwah, lebih dahsyat lagi gangguannya. Maka tingkat kesabaran itu harus di apa? Ditingkatkan juga ketika kita sudah mulai dakwah. Ya, amar ma'ruf nahi munkar. Itu gambarannya seperti seseorang menyapih anak. Ya, gambarannya itu. Mungkin ibu-ibu punya pengalaman yang lebih atau bapak-bapak juga ikut merasakan. Ketika kita punya anak, waktunya menyapih, yes, itu repot. Ya kan? Coba lihat anak yang semula senang dengan ibunya, begitu disapih bagaimana? Maka dia akan menjadikan ibunya orang yang paling jahat menurut dia. Kenapa? Karena menolak keinginannya, tidak memenuhi kemauannya. Ya, biasanya minum, tidak dikasih minum. Ya. Nah, di sini seorang ibu atau orang tua ketika tidak sabar menghadapi anaknya, kira-kira jadi disapih nggak? Sama ketika kita berdakwah, ketika kita mengajak manusia kepada kebaikan, ketika kita melarang manusia dari kemungkaran, reaksinya juga seperti itu. Ya meskipun ada yang reaksinya positif, ada sebagaimana anak itu ketika disapih gampang itu, ya ada ya kan. Tapi kan jarang. Mas. Kalau kita gak sabar, ya sudah gak jadi. Ya. Maka diantara ciri kelompok yang selamat, kelompok yang selamat, la yadurhum man khadalahu wala man khalafahu. Terus menerus ada satu kelompok dari kalangan umatku yang mendapatkan pertolongan. Mereka terus di atas al-haq. Tidak membahayakan mereka, orang yang mencela mereka atau orang yang menyelisih mereka. Sabar yang ada di. Nah. Ghuraba. Orang-orang asing yang mendapatkan jaminan. Tuba lil ghuraba. Ya. Itu salah satu sifatnya disebutkan pada waktu alladzina yusbihuna ma fasadun nasu min sunnah. Ciri daripada orang-orang asing yang dijamin masuk surga adalah mereka adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan atas apa yang telah dirusak oleh manusia dari sunnah-sunnah. Mengadakan perbaikan. Ini butuh kesabaran, butuh kekokohan. Ya. Maka Rasulullah juga kabarkan bahwa orang-orang yang mengikuti salaf, orang-orang yang berpegang dengan sunnah Rasul dan sunnah sahabat, kalkabiduna al-jamah. Kalkabidina al-jamah. Seperti orang-orang yang memegang bara api. Panas. Ini kalau gak sabar lepas. Ya. Maka dakwah itu juga begitu. Kadang ada gangguan dari luar, dari musuh-musuh Islam. Kadang ada gangguan dari kaum muslimin sendiri, ya, karena memiliki pemahaman yang menyimpang. Bahkan mungkin ada dari teman sendiri. Ya, biasa, karena manusia tadi pemahamannya beda-beda. Nah, maka hadapi semua dengan kesabaran. Hadapi dengan kesabaran. Karena itulah kunci keberhasilan dalam dakwah kita, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajib bagi seorang dai untuk tidak melakukan, istilahnya jangan mengundang bahaya gitu. Ya, kalau sampai terjadi, segera lakukan upaya-upaya untuk menghilangkan perkara-perkara yang mendatangkan bahaya tersebut, mendatangkan gangguan itu. Ya, dengan segala cara, sebagaimana yang diturunkan, diterangkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Ya, maka seorang dai juga harus betul-betul memiliki ilmu, pemahaman yang benar, ya, terkait dengan ketentuan-ketentuan syariat, ya, di dalam melakukan dakwah ilallah. Jadi sabarnya itu bukan sabar di atas kesalahan, ya, tapi sabarnya ketika di atas jalan salah. Nah, mat'u itu orang yang didakwai. Ya, jadi seorang dai harus mengerti, ya, ketentuan-ketentuan ini supaya dia ketika berdakwah itu pas. Gitu. Ya, karena memang manusia tadi beda-beda kan gitu. Manusia itu beda-beda. Maka di sini ada 4 pembahasan nanti. Ya. Jadi seorang dai harus betul-betul memperhatikan perbedaan antara mendakwai orang Islam dan non-Islam. Ingat ya, dakwah itu kan ditujukan untuk seluruh manusia. Lah manusia itu ada yang mukmin, ada yang kafir, tapi gitu. Maka seorang dai harus betul-betul memperhatikan adanya perbedaan di dalam mendakwai orang Muslim dan orang kafir. Nanti akan kita bahas di pertama. Yang kedua, memperhatikan perbedaan antara mendakwai orang yang jahil, orang yang gak ngerti, dan pengikut hawa nafsu. Nanti sama-sama melanggar ketentuan atau sama-sama meninggalkan kewajiban. Kita sebagai seorang dai harus memperhatikan orang ini karena gak ngerti atau karena ngikuti hawa nafsu. Ya kan? Seorang melanggar larangan, seorang melakukan kesalahan, apakah karena dia tidak tahu atau karena dia ngeyel, mengikuti hawa nafsunya itu. Nanti dibedakan, cara mendakwanya dibedakan, tidak disamakan. Ya, nanti yang harus diperhatikan juga, karena sekarang ada orang dakwah itu pukul rata. Pukul rata, ngerti gak arti disikapi. Ya kan? Kemudian yang ketiga, yaitu memperhatikan perbedaan antara mendakwai penguasa dan rakyat. Jadi seorang dai harus tahu adanya perbedaan ketika apa? Dia mendakwai seorang penguasa dan mendakwai rakyat pada umumnya. Kemudian yang keempat, yaitu memperhatikan perbedaan, ya, orang yang didakwai dari sisi apa? Kondisi kejiwaan, kekuatan, umur, kedudukan, dan tempat. Itu harus diperhatikan juga. Jangan sama. Cara gampangnya gini loh, Pak. Kita ngajar mahasiswa dengan ngajar anak SD itu sama enggak? Kamarannya gitu aja. Ini harus ngerti seorang dai, jangan sampai. Ya. Saya kemarin pernah ngetes calon guru. Tolong Bapak praktekan ngajar selama 10 menit. Anggap kita ini anak SMP. Gua ngajar ya, tapi modelnya kayak ngajar mahasiswa. Ya kira-kira kalau itu yang betul-betul yang diajar anak SMP, kira-kira paham gak dia? Bahasanya tinggi, macam-macam istilah-istilahnya gitu. Nah, itu gampangnya gitu. Sekarang nanti mendakwai orang badui dengan dakwai orang kota, ya beda. Nah, ini seorang dai harus memahami pedoman-pedoman seperti ini. Ya. Ya, insya Allah nanti empat ini kita akan bahas besok pagi habis subuh. Ya, sepakat gitu ya. Besok apa sekarang? Sekarang enggak cukup. Nah, bagaimana? Kira-kira bisa hadir enggak besok? Ya kalau enggak hadir ya salahnya dewe gitu Pak ya. Ya ini kan kebutuhan kita. Ya, yang butuh itu kan kita butuh ilmu. Ya, sudahlah kita siapkan waktu. Ya. Jadi materi kita masih banyak, Pak. Jadi memang di sini kadang ringkes ya, cuman kita keterangannya banyak. Ini kalau di sekolahan ini setahun nggak selesai dengan 4 jam pelajaran seminggu. Jadi seminggu itu ada 40 kali 4 berapa? 160 menit, seminggu 160 menit, setahun nggak selesai. Ya, karena dibaca semua. Gak bisa ringkas. Dan nanti kalau selesai ini Pak, jangan sama dengan murid saya di Aliyah semester 1. Gitu. Ya. Jadi ya gak apa-apa. Namanya ilmu itu ya. Tapi mungkin materi sampai sini dulu. Fadol kalau ada hal yang ditanyakan. Ya. Hey. Ada pertanyaan. Jadi tidak sedikit yang hadir di sini itu mahasiswa. Dan tidak sedikit pula yang mempunyai amanah sebagai aktivis dakwah di kampus. Maka dari itu kami mohon nasihatnya ya Ustaz supaya dakwah kami di kampus bisa diterima. Ya, ini dipelajari aja. Nasihatnya singkat ya. Ya. Antum pelajari ini, paham, terus dipraktikkan. Insya Allah sukses dakwah. Ya, karena apa? Salaf sudah sukses dalam dakwah. Gitu loh. Ya, dakwah itu nanti kita akan banyak nanti. Ya. Jadi sekali lagi, ini baru bab 1. Nanti bab 2 nanti masalah apa? Metode dan sarana dalam berdakwah. Gimana sih cara dakwah supaya bisa diterima? Ya kan? Ini hal-hal yang berkaitan dengan masalah apa? Dai-nya, orang yang didakwai, materi, kemudian yang keempat tentang apa? Tempat ya, situasi dan kondisinya. Nanti cara berdakwahnya seperti apa? Metodenya pakai apa? Sarananya apa saja? Nanti di pembahasan ketiga tentang keistimewaan manhaj salaf dalam berdakwah. Dan akhirnya apa? Di situ juga akan diterangkan tentang tujuan dakwah itu apa? Bukan sekedar ngumpulin banyak orang. Ya, kalau tujuannya ngumpulin banyak orang kan gampang. Kita apa namanya? Kayak kampanye itu aja. Diundang ngasih uang berapa itu kan orang datang banyak. Tapi satu kan enggak ada apa-apanya. Jadi nasihat saya pelajari ini. Karena ini buku sangat-sangat penting. Ya, untuk kita kuasai. Ya. Supaya kita tidak keliru dalam dakwah. Dan juga nanti ukuran keberhasilan dakwah itu juga harus dipahami. Dakwah itu dikatakan berhasil, itu seperti apa? Apakah pengikutnya banyak? Oh, kalau taklim itu sampai memacetkan jalan, yang datang ribuan begitu. Bukan itu. Kesuksesan dakwah itu diukur dari apa? Keistiqomahan seorang dai di atas Allah. Itu sukses dakwah. Meskipun tidak punya pengikut. Nah, kan ada hadis. Rasul katakan, Rufi Ali Ummah. Itu rombongan orang kurang dari 10. Jadi Nabi pengikutnya hanya kurang dari 10. Kemudian aku lihat seorang nabi pengikutnya cuma 2 atau 1. Kemudian aku lihat seorang nabi tidak ada pengikutnya sama sekali. Perhatikan, apakah berarti nabi ini gagal dalam dakwah? Lu nabi kok gagal lagi bi dakwah? Ya enggak. Itu sukses. Maka ukuran sukses itu bukan karena apa? Banyaknya pengikut, kemudian gaungnya sampai kemana-mana. Enggak. Ya. Ukurannya adalah apa? Istiqamah data salah. Gitu kan? Pokoknya itu. Ya. Sebab ya tadi, kadang-kadang ketika orang itu tidak ikhlas, orang tidak ngerti tujuan dakwah kan, yang penting ramai kan? Sehingga akhirnya apa? Ya model dakwahnya nada dan dakwah. Ya tak? Dan dutan sih, pengikutnya banyak diceramai. Kan gitu akhirnya. Bukan itu. Ya. Nanti akhirnya dakwah melalui sandiwara. Ya kan? Dakwah melalui, ya seperti itu. Kenapa? Tujuan itu bukan sukses. Ya. Ukurannya adalah istiqamah di atas. Ya. Nanti di kampus itu prinsipnya gitu. Dakwah Syiah semakin kuat. Bagaimana menghadapinya? Belajar. Belajar. Kita thalabul ilmi. Ya tak? Ketika kita belajar sehingga kita ngerti al-haq, ya kan? Kemudian dari situ kita juga akhirnya mengerti kesesatan Syiah. Minimal kita sendiri selamat. Ya kan? Kemudian setelah itu apa? Kita bisa mendakwai orang lain. Kita bisa memperingatkan orang lain. Oh, Syiah itu sesat, Syiah itu begini-begini. Dalilnya begini, buktinya ini, begitu. Tapi kalau kita tadi misalnya, kita hanya ngerti pokoknya Syiah itu sesat. Terus kita dakwah, Syiah sesat. Sesatnya nanti mas. Terus pokoknya sesat, terus rasa takut nanti. Ya apa? Kira-kira dakwah seperti itu diterima atau enggak? Sedangkan Syiah punya syubhat-syubhat yang luar biasa. Bahkan pernah ada teman kita itu di Solo, didatangi sama orang-orang Syiah. Diajak debat. Apa enggak ngeri ya? Maka thalabul ilmi adalah kunci. Kata Syekh Saleh Fauzan, beliau punya judul ceramah bahwa thalabul ilmi, orang itu sudah tidak ngaji wis ora gelem ya wis. Alamatus syar, tanda kejelekan. Alamat dia binasa itu seperti itu. Ketika sudah tidak mau taklim lagi. Ya. Nah, maka itu cara yang mendasar yang harus kita lakukan untuk menghadapi mereka. Kalau ada pedang wae, ora entuk. Bolehnya dibawakan apa? Hujjah wal bayan. Ya toh? Bolehnya Syiah itu dihadapi dengan apa? Dengan ilmu, dengan keterangan, bukti-bukti yang meyakinkan bahwa mereka adalah keliru. Ini bisa. Nanti ada di nanti antara mendakwai orang bodoh dengan pengikut hawa nafsu. Dan kita. Ya. Jadi monggo besok pagi datang. Kalau tidak ketinggalan, jangan jaga ke rekaman mas. Ini ketimbang dengan rekaman. Wong nak urut rekaman ya kalau keluru, aduh barang, lekaran barang. Sambil berbaring, ya tau. Tahu-tahu mimpi sudah, ya kan? Tapi kalau kita ada di majelis ilmu kan, kalau ngantuk ditegur, hei jangan ngantuk, bahaya kan barang. Ya kan begitu. Lain, konsentrasinya lain, hasilnya pun lain. Kecuali kalau memang betul-betul terpaksa tidak bisa, ya udahlah ini istilahnya apa? Tiada roka, tiada rotan, akar pun jadi. Tidak bisa deh. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.